kasihku. Thank you. kasihku. Bila itu memang kehendakku, ingin membandingkan kasih sayangku dan berharap apapun yang lebih dariku. Rela tak rela ku akan melepasmu. Pergilah duhai kekasihku.